الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dan nikmat menuntut ilmu ini. Karena sesungguhnya nikmat yang seperti ini tidak diberikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Adapun kekayaan harta dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Adapun menuntut ilmu merupakan istifa min Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita terus berusaha untuk memaksimalkan nikmat yang besar ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita harapkan pada hari kiamat syafaatnya, dengan terus berusaha melanjutkan muhimmah yaitu ad-da'wah ila Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada pembahasan al-mas'alatu tsaniyah al-amalu bihi. Pada pertemuan yang lalu telah kita membahas tentang secara umum hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yaitu yang pertama telah kita sebutkan adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah al-amalu bihi. Yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah wal amalu bil ilmi minhu ma tarkuhu kufrun. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, yang di mana ketika kita meninggalkannya maka kita telah melakukan kekufuran. Jadi ilmu yang wajib kita ketahui kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Seperti ya misalnya tauhid Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meninggalkan tauhidullah maka bisa jadi kita termasuk orang yang kufur. Ya, wa minhumma tarkuhu ma'siyah. Di antaranya juga adalah ilmu yang harus kita amalkan, yang ketika kita tinggalkan dan tidak mengamalkannya maka termasuk maksiat. Tentunya sebagaimana kita ketahui, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk maksiat, zulm. Tapi ya dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Kalau syirik, ketika orang meninggal dan tidak bertobat dari kesyirikannya, maka jelas dia kekal dalam neraka. Adapun dosa-dosa besar selain daripada syirik, yang jelasnya mereka tidak pernah melakukan kesyirikan selama hidupnya dan dia belum bertobat dan tidak menghalalkan dosa tersebut, tidak menghalalkan dosa besarnya tersebut, maka pada hari kiamat mereka dibawa masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya langsung ke dalam surga, ataukah Allah Subhanahu wa taala mencuci dosanya tersebut di nerakanya terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam surga? Wa minhum ma tarkuhu ma'siyah, ada amalan yang ketika kita tinggalkan maka dia termasuk maksiat. Ya. Aminhu ma tarkuhu makruh. Ya, termasuk maksiat seperti misalnya salat, ya, zakat atau puasa. Ketika kita meninggalkan padahal kita sudah mengetahui kewajiban tersebut, maka termasuk maksiat. Aminhu ma tarkuhu makruh. Dan ada amalan yang kalau kita tinggalkan maka hukumnya makruh. Wa minhu ma tarkuhu mubah, dan ada yang ketika kita tinggalkan amalan tersebut maka hukumnya tidak apa-apa. Wa minhu ma huwa makruh mithl idza alima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala hay'atin wa sifatin muayyana fa khalafahu fi sunnati minas sunan ba'da ilmihi biha wa tarakal amala bil ilmi alladhi indahu fa hadha makruh. Ya, di sini dicontohkan termasuk perkara yang makruh ditinggalkan adalah tidak atau meninggalkan sunnah, yang meninggalkan sunnah, sunnah yang seharusnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang hukumnya ya sunnah. Ya, kemudian wa yakunu al-amalu bidzalik mustahabban. Nah, kalau kita mengerjakan amalan tersebut maka ya hukumnya mustahab atau sunnah. Kalau ditinggalkan maka hukumnya jadi makruh. Ya, ini penjelasan dari Syekh. Wa qad yakunu al-amal bil ilmi mubahan. Dan terkadang ilmu yang kita ketahui itu tersebut ya mengamalkannya hukumnya mubah. Ya. Seperti apa itu, ikhwah sekalian? Ya, fi hayati libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, cara jalannya, karena semua ini merupakan adalah jibiliyah tabi'iyah, merupakan sesuatu yang adat pada saat itu, ya, sesuai dengan adat-adat tertentu, misalnya memakai imamah, sorban. Ya, sebagian ulama kita mengatakan hukumnya mubah. Itu sesuai dengan apa? Kondisi daerah tersebut, kebiasaannya. Ya, seperti itu. Maka di sini ulama kita membagi sunnah, dan sebagaimana kita ketahui sunnah itu secara umum adalah apa yang disandarkan atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataan, perbuatan, dan takrir, pembenaran atas bolehnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ada sunnah yang hukumnya wajib. Bisa dipahami? Ada sunnah. Kita sudah sebutkan sunnah apa tadi? Apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan, perbuatan dan pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ya sunnah yang hukumnya wajib. Seperti salat. Salat lima waktu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan. Bisa dipahami? Ada sunnah yang hukumnya sunnah dalam arti fikhi. Ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan rugi. Ya, karena tidak dapat pahalanya. Ada sunnah yang hukumnya haram. Seperti apa itu? Menikah dari lebih dari 4 kali. Lebih memiliki istri bersamaan lebih dari 4. Karena Nabi SAW memiliki berapa istri? 9, ada mengatakan 11. Bisa dipahami? Wah, iya. Ini maksudnya pembagian-pembagian tersebut. Kemudian yang ketiga, kita lewati saja, khususnya tidak terlalu lama, karena sebenarnya hal ini telah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Taufan, pada semester yang lalu, kalau enggak salah. Ya. Al-mas'alah tsalitsah, ad-da'watu ilahi. Jadi perkara yang ketiga yang harus kita ketahui setelah berilmu kemudian mengamalkan adalah mendakwakannya. Idza 'alima wa 'amila fa innahu yad'u ila dzalik. Jika dia sudah mengetahui dan mengamalkannya, maka dia harus mendakwakannya. Nah, kita sekarang alhamdulillah menuntut ilmu, kemudian berusaha mengamalkannya dan berusaha mendakwakannya. Ya, berusaha mendakwakannya. Dan ada dua ayat, ikhwah sekalian, yang sangat-sangat menjadi pegangan daripada dai, yang menjadi penyemangat bagi dai juga, dan merupakan juga ancaman bagi dai. Apa itu? Dai-dai berada pada di antara dua ayat ini. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Kalau kita sudah mengetahui, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Tapi setelah itu apa dikatakan? Ya, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Setelah kita mengetahui mengamalkan, kita juga harus, ya, setelah mendakwakan, kita harus juga berusaha mengamalkan apa yang kita dakwakan. Jadi ketika seseorang mengajar atau sebagai dai, maka sebenarnya motivasi bagi seorang dai itu untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan. Karena watansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab. Ini sangat ya tambih bagi para dai dan para pengajar. Wa da'watu qad takunu bil maqal. Dakwah itu terkadang dengan perkataan, ya, atau tulisan. Wa qad takunu bil af'al, terkadang dengan perbuatan. Ya, li'anna al-imtithal bil fi'l da'watan. Da'watun, ya, karena mencontohkan sesuatu amalan itu termasuk dakwah. Terkadang kita cuma memperlihatkan seseorang, ya, supaya orang mengikuti kita, maka itu sudah termasuk dakwah, walaupun kita tidak menyampaikannya. Contohnya kita dalam keadaan berjamaah lagi makan, kita keraskan suara bismillah, ya, orang yang dekat kita akan ingat, ah, saya harus baca bismillah, ya, walaupun kita tidak kata sambillah, tidak, ya, kita keraskan suara bismillah supaya yang lain yang sering lupa baca bismillah juga. Ya, seperti itu. Jadi tidak mesti, ya, ada orang-orang tidak bisa tampil di mimbar misalnya, tapi bisa dengan perbuatannya. Iya. Kemudian fa idzam tasalal muslim lima umira bi fa innahu bi fi'lihi hadza yursyidu ghairahu irsyadan samitan ila anna hadzal fi'l matlub. Ini yang telah kita sampaikan, bahwasanya ketika dia melakukan, apalagi kita sebagai dai pulang ke kampung misalnya, kita memperlihatkan hal-hal yang baik. Tapi ingat, kalau kita berada di satu kampung yang ada yang sunnah sebenarnya, terkadang masyarakat masih aneh melihatnya, maka jangan langsung dipraktekkan. Ya, karena jangan sampai gara-gara itu kita dituduh macam-macam lagi. Ini aliran apa lagi ini? Ya, tapi yang penting adalah kita mendakwakan masalah tauhid, masalah kesyirikan, kita jelaskan dengan baik. Contohnya apa, jemaah sekalian? Ada mungkin di kampung sana, kita berdakwah di kampung itu kepada misalnya orang atau ikhwa yang menganggap sunnah bersedekap ketika iktidal. Ya, hal ini aneh bagi masyarakat. Kalau kita mentang-mentang ingin mengamalkan misalnya, ya kita betul haris, betul ingin memperlihatkan sunnah, tapi belum saatnya. Ya, kita perlihatkan ini aliran apa lagi ini, ya kan? Jadi harus kita tahu kapan dipraktekkan ini, kapan juga tidak dipraktekkan. Selama itu masalah masih hukumnya sunnah. Jadi masalah-masalah yang wajib, masalah-masalah tauhid harus kita perjelaskan lebih jelas. Ini bisa kita pelajari dalam masalah fiqh dakwah, dalam cara berdakwah. Wa amma dakwah bil qawli bil lisan faqad takunu wajibah wa qad takunu mustahabbah. Jadi dakwah dengan lisan terkadang wajib bagi kita, ada juga yang terkadang sunnah dilakukan, tergantung keadaan yang mendesak atau belum mendesak. Termasuk dakwah bil lisan adalah dakwah bil kitabah, menulis. Ada orang tidak bisa berceramah misalnya, tapi kalau menulis, berdakwah lewat tulisan di medsos, masya Allah, ya, dia mampu untuk itu. Bil qalam fit ta'lib, membuat buku, aw fi rasail wa nahwi dhalik. Wa minha an-nasail mukhtalifah wal mawa'id wa nahwi dhalik. Kemudian yang keempat, al mas'alatu ar-rabi'ah. Al-mas'alatul rabi'ah, as-sabaru 'alal adha fihi. Bersabar atas gangguan. Ya. Bukan cuma bersabar ketika berdakwah, tapi bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan sampai cuma baru beberapa bulan kita di sini sudah begitu banyak yang merasa berat, untuk itu kita sudah tidak bisa bersabar. Ya, mungkin karena ustaznya tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, lantas susah sekali dia rasa. Nah, padahal mungkin misalnya antum diterima di Madinah misalnya, atau di Saudi Arabia atau di tempat lain, ya, dari dasar-dasarnya tidak ada yang berbahasa Indonesia. Ya, ustaz-ustaz yang sekarang masya Allah mengajar jadi mudir dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan memperoleh hal tersebut kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha mereka dan kesabaran mereka dahulu. Ya. Jadi memang harus bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, kemudian bersabar dalam mengamalkannya. Bersabar dalam mengamalkannya. Bersabar ketika mengamalkan ketaatan, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dakwah ya'ti al-wajib ar-rabi wa huwa as-sabr. Falladhi 'alima, yang mengetahui kemudian mengamalkan, thumma da'a, kemudian mendakwahkannya, yajibu 'alaihi ay yasbir 'alal adha. Harus dia bersabar dengan gangguan yang ada. Nah, jangan sampai baru cuma dicela sedikit sudah kendor. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi, ke Thaif disiksa, ya, dilempari batu dan sebagainya. Dan bahkan ada di antara sahabat yang dibunuh gara-gara mempertahankan agamanya. Dan manusia yang paling sabar adalah al-anbiya wal mursalin. Lianna minas sunnatillahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala al-anbiya wal mursalin alladhinahum afdalul khalqi wa alahum daraja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi dan rasul afdalul khalq, sebaik-baik makhluk, dan setinggi-tingginya derajat bagi mereka. Dengan apa? Asyaddun nasi bibtilaan wa ta'arrudan lil adza. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya al-mursalin. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian yang paling berat adalah ujian bagi para nabi dan rasul. Jadi kalau ikhwa kita merasa tertimpa suatu musibah misalnya, dan kita mengatakan mungkin ujian saya yang paling berat ini, Maka ketahuilah jamaah sekalian, kita ini bukan nabi. Ya. Jadi jangan merasa ujian kita yang paling berat. Karena Nabi SAW mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Bukan kita. Kita bukan nabi. Ya. Dan harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa? Ujian kepada kita kecuali kita sanggup untuk apa? Menghadapi ujian tersebut. Jadi jangan merasa apa? Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasannya mereka dibiarkan mengatakan dirinya telah beriman padahal mereka belum diuji? Nah, selama kita mengaku beriman kepada Allah, siap-siap kita diuji. Tapi ujian itu yakin. Bagaimanapun kita rasakan ujian itu, yakinlah bahwasanya insyaallah kita bisa menghadapinya dengan izin Allah. Makanya harus kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadda'iya yahtaju ila ayyasbir kama sabaral mursalun. Maka dai memerlukan kesabaran dalam berdakwah sebagaimana para rasul bersabar dalam menghadapi ya gangguan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir, bersabarlah engkau. Kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum." Sabarlah. Ya, sebagaimana ulul azmi sebelum kamu, mereka juga bersabar. Makanya ikhwah sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf dan kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Nabi SAW itu ya disebutkan dalam Al-Quran kebanyakan dengan tujuan tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan bagi Nabi SAW agar beliau SAW tetap semangat. Makanya kalau kita lagi kendor ya, lagi agak putur-putur dan sebagainya, lagi malas, baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, kisah-kisah para sahabat, para ulama dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa semangat. Ya, dalam menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Wadalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muallif menyebutkan dalil daripada keempat hal tersebut. Apa tadi yang keempat? Yang keempat-empat itu? Pertama ilmu yang wajib kita ketahui, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar atasnya. Dalilnya apa? Ini disebutkan dalilnya, yaitu wal asri, demi masa. Jadi ini muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau ketika memberikan kesimpulan pasti mendatangkan dalil. Itu uniknya kitab-kitab beliau. Begitu juga dengan kitab Tauhid. Ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabar. Saling menasihati dalam menetapi kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Mana dalilnya di sini? Al-ilmu. Illal ladzina amanu. Ini dalil ilmu. Kita tidak bisa mengimani sesuatu kecuali harus dengan ilmu. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Apalagi masalah akidah harus diilmui, apa dalilnya sehingga meyakini hal tersebut. Kemudian sebelum kita lanjut itu, kita bahas sedikit wal asri. Ya. Wal asri artinya demi masa. Demi waktu. Ya. aqsamallahu bihi li syarfihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, atas nama waktu, karena apa namanya? Kemuliaan waktu tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama sesuatu di dalam Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memperhatikan yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya. Demi masa. Artinya perhatikan waktu tersebut. Ya. Wasyamsi wal laili. Ya, wal fajri. Artinya perhatikan waktu-waktu tersebut. Watini waz zaitun. Perhatikan buah-buah tersebut, buah zaitun dengan buah tin. Ada di sana ya, faedah yang besar dalam buah tersebut. Wal laili. Demi waktu malam, wal fajri. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di situ? Ya, wal asri. Demi masa. Dan yang boleh bersumpah atas selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dengan perkataan kita misalnya demi apa? Demi misalnya demi wali ini. Ya. Karena tidaklah seseorang bersumpah dengan sesuatu kecuali menganggap yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang dihormati. Makanya sebagai makhluk manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat pernah mengatakan, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam kedustaan lebih aku pilih daripada bersumpah atas nama selain Allah dalam kejujuran. Ya, bukan berarti sahabat ini membolehkan berdusta. Tapi ingin menunjukkan bahwasannya begitu bahayanya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik. Dan syirik lebih besar daripada dosa besar. Dusta termasuk dosa besar. Ya? Makanya beliau mengatakan demikian. Ya. Fa'utiya umran liya'budallaha azza wa jal fihi wa yuti'uhu. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita hal yang seperti ini, bahwasanya demi masa, demi waktu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kalian, maka pergunakan umur ini untuk menyembah Allah semata dan mentaatinya. Fa bisababil umri ubidallah wa bisababil umri syurifal abdu. Dengan umur ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur, dengan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan umur juga seseorang itu ya dimuliakan karena dia mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Ya, ini dalilnya bahwasanya segala manusia, semuanya manusia itu dalam keadaan kerugian. Ya sebenarnya kita ini semuanya rugi kecuali orang yang mengamalkan empat ini. Ya, apa itu? Beriman, illa alladhina amanu wa amilus solihat, dan mengamalkan amal yang soleh. Mengapa disebutkan di sini illa alladhina amanu wa amilus solihat? Bukankah amal soleh itu sudah masuk dalam kategori iman? Ya, al iman tasdiqu bil qalb wa iqrar bil lisani wal amalu bil jawari. Iman, pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah tasdiqu bil qalb, membenarkan dalam hati. Ya, wal iqrar bil lisani. Kemudian iqrar dengan lisan. Kemudian apa? Wal amalu bil jawari. Dan mengaplikasikannya, merealisasikannya dengan anggota tubuh, beramal. Ya. Ada di antara kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengatakan iman itu adalah sekedar ma'rifah, sekedar mengetahui. Ada juga yang mengatakan iman itu cuma sekedar tasdik, membenarkan, walaupun dia tidak beramal, maka tidak mempengaruhi imannya. Bisa dipahami? Nah, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ketiga-tiganya harus ada. Ya, membenarkan dalam hati, kemudian lisan dan anggota tubuh. Nah, kenapa disebutkan di sini wa amilus sholihat lagi? Padahal amilus sholihat, amal sholat itu sudah termasuk dalam kategori iman. Ini dalam kaidah bahasa Arab, ikhwas sekalian, adalah atful khas alal am. Padahal dalam kaidah bahasa Arab yang lainnya juga disebutkan, yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ada waw, kalimat waw dan, biasanya itu menunjukkan selain daripada hal tersebut kedua-duanya. Maksudnya adalah contohnya al-iman dengan amal soleh. Secara umum sebenarnya kalau ada waw di sini berarti iman dengan amal soleh ini berbeda, terpisah. Kalau ada kata-kata waw, itu secara umum kaidahnya. Tapi ada juga kaidah lain dalam bahasa Arab, ya, bahwasanya atful khos alal am, ya, mengeluarkan, bukan lagi mengeluarkan, maksudnya dengan tujuan untuk mentakid urgensinya. Ya, mungkin kita kasih contoh lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Barang siapa, ya, menjadi apa? Musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat dan apa? Rasul-rasul wa Jibril. Kenapa disebutkan lagi Jibril di sini padahal Jibril termasuk malaikat? Bisa dipahami sekarang? Ya. Artinya amal soleh ini termasuk kategori iman, tapi dipisahkan dengan tujuan li syarafihi, agar kita apa namanya menambah perhatian kita di situ. Karena ada di antara kelompok, karena menafsirkan ayat ini adanya kalimat waw di sini menunjukkan bahwasanya berarti amal soleh bukan termasuk iman. Nah, cara kita menjawabnya dengan ini tadi, bahwasanya ini adalah atful khos alal am. Ya, sebagaimana Jibril termasuk malaikat tapi disebutkan lagi di sini. Padahal cukup mengatakan malaikat di sini sebenarnya sudah cukup. Kenapa disebutkan lagi Jibril dan Mikail untuk, ya, menjelaskan li syarafihi, agar kita memperhatikan apa namanya menambah perhatian kita kepadanya. Contoh lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Ya, sebenarnya kalau secara sepintas cukup sebenarnya mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kenapa? Karena isti'anah, meminta tolong, sudah masuk dalam kategori ibadah. Bukankah ibadah berarti ismun jami li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, baik dari perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, kenapa disebutkan lagi wa iyyaka nasta'in? Padahal sebenarnya sudah cukup wa iyyaka na'budu. Ya, bukan berarti beda antara na'budu wa nasta'in. Disebutkan agar kita menambah perhatian kita di situ. Kenapa? Kata ulama kita, salah satunya adalah karena kesyirikan kebanyakan terjadi dalam masalah isti'anah. Bisa dipahami? Muslim salat meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah. Makanya ditambih di sini wa iyyaka nasta'in. Agar isti'anah kita hanya kepada Allah. Wad-du'a'u huwa ibadah. Ya? Dan inti daripada ibadah adalah doa. Bisa dipahami, ikhwah? Baik. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Dan amal soleh, ikhwah sekalian, sebagaimana sudah sering kita dengarkan, harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dengan dua syarat ini? Karena dua syarat ini sebagai tahqiq, sebagai pengaplikasian, perrealisasian dua kalimat syahadat. Ikhlas masuk dalam syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Wal mutaba'ah masuk dalam syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena kalau orang beramal, salat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi syahadatnya tidak terpenuhi atau tidak merealisasikan syahadatnya, maka salatnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Wa amilus shalihat. Dalam ayat lain disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya. Walladzi khalaqal madza? Alladzi khalaqal al-mauta wal hayata. Sahih? Liyabluwakum, dialah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Di sini tidak disebutkan aksaruhum amala, yang paling banyak, tidak. Tapi yang berkualitas amalannya. Karena ada di antara sahabat tidak pernah sujud sama sekali. Karena baru masuk Islam dan belum waktunya sholat. Kemudian yang wajib pada saat itu adalah cuma berjihad. Meninggal. Mas sekalian, jadi kualitas ibadah. Para sahabat, mereka mulia setelah Rasulullah SAW bukan karena banyaknya amalannya, tapi apa? Kualitas amalan mereka. Ya, rubba amalin shaghirin tu'adzimuhun niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyya. Sebagaimana telah kita sebutkan juga dahulu tentang kisah pelacur. Ya, padahal kalau mau dilihat tidak ada lagi, namun amalannya yang kalau kita lihat sepintas secuil, memberikan minum kepada seekor anjing, diampuni dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meremehkan amalan maupun walaupun sangat kecil. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kedua adalah, dalilnya adalah wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat. Kemudian yang ketiga apa? Watawasau bil haqqi. Ya, watawasau bil haqqi. Ini masuk daripada dalil apa? Dakwah. Tawasau. Dan watawasau bis sabri. Ya. Dan kesemua ini jamaah sekalian, tawasau itu saling bernasihat juga masuk dalam kategori amal soleh. Kenapa dikhususkan juga? Agar kita menambah perhatian di situ. Bisa dipahami? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Makanya kita penting saling mengingatkan. Karena selama kita masih hidup. Bagaimanapun ilmu seseorang itu, ulamanya seseorang itu, selama dia hidup tidak akan aman dari fitnah. Ya, tidak akan aman dari fitnah, ikhwas sekalian. Makanya kita sangat betul-betul butuh kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkanlah aku di jalan. Ya, tidak ada. Makanya ya, ulama kita mengatakan ambillah teladan kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang sudah meninggal, ya tidak ada fitnah baginya lagi. Ya sudah selamat dari fitnah. Ya, orang-orang yang soleh yang mendahului kita, ambil teladan dari mereka. Wa tawasau bil haqqi, pentingnya kita saling menasihati. Ya, di antara para sahabat mengatakan sahabat yang lainnya, ta'al nu'min sa'ah. Ayo duduk sejenak sini, kita beriman, menambah keimanan kita. Seperti itu. Dengan kita bertarbiyah, ikhwah sekalian, itu kita saling mengingatkan. Ya, kalau sekedar taklim biasa saja itu, ya tidak ada yang tahu kita, kenapa tidak hadirin, kenapa tidak hadirin, kenapa dia, bagaimana kondisi kita begini, tidak ada yang mengarahkan kita. Dengan tarbiyah kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan kita, ya, berkonsultasi langsung kepada ustaz kita, ya, pembimbing kita, ya, dengan itu kita diarahkan. Ini salah satu metode bagaimana kita yang menguatkan keistiqomahan kita. Jadi jangan sampai kita putus asa dari masalah itu, atau bahkan sampai membid'ahkannya. Karena itu masalah wasilah dalam menuntut ilmu. Wasilah dalam menuntut ilmu. Daura dan yang lainnya dulu tidak ada di zaman Nabi. Ya, tapi itu wasilah. Wasilah. Wasilah dalam menuntut ilmu. Kemudian da'a ba'duhum ba'dan ila al-haqqi wa da'a ba'duhum ba'dan ila sabr. Nah, ini maksud daripada ayat tersebut. Jadi ketika kita ditanya apa dalil dari keempat hal yang wajib kita ketahui, kita sebutkan ya ayat ini, surat ini. Kemudian disebutkan di sini, ikhwah sekalian, thumma awradal mu'allib yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah setelah mengetengahkan ayat ini. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas hambanya kecuali surat ini, maka itu cukup baginya. Ya, untuk masalah yang keempat ini tentunya. Karena begitu pentingnya ayat ini. Kita mengingat waktu supaya kita betul-betul mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya, menuntut ilmu, mengamalkan amal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ai law ma anzalallahu azza wa jalla minal Qur'an hujjatan alal khalqi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi surah lakafa biha haja. 5. Kenapa? Al-jawab li'annaha ishtamalat. Karena semuanya mencakup ala anna kullan nas ana ala anna kullan nasi bisa menjadi khasarah, bisa menjadi rugi dan binasa kalau dia mereka tidak memperhatikan keempat tadi itu. Jadi kalau kita tidak ingin celaka dan tidak ingin binasa, tidak terbuang waktu kita begitu saja, maka kita harus memperhatikan keempat hal ini. Illa ahlu hadhil awsab, kecuali empat sifat ini. Wahul mu'minun, yaitu orang yang beriman. Mu'minun nabiman, beriman kepada siapa? La buddha ayyakuna hunaka syai yu'minu nabi. Harus dia tahu, dia harus beriman kepada siapa. Harus kita mempelajari rukun iman secara terperinci. Apalagi itu tulabul ilm, rukun Islam secara terperinci. Kita harus mempelajari hal tersebut. Jangan disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain dulu, kecuali dengan fokus dengan ilmu itu terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kita naik tangga langsung melompat, akan terjatuh, terpeleset. Begitu dalam menuntut ilmu. Summa ya'malun, ya'maluna ala ayyi syai. Dia beramal atas dasar apa? Dasar-dasar ilmu. Wa bi ayyi syai, dan dengan cara apa? Al-jawab, la budda ayyakuna hunaka sabil. Harus ada jalan. Apa itu? Manhaj, wa huwa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi sallallahu harus kita betul-betul telusuri jejak beliau sallallahu wasallam dalam segala hal. Wa hunaka tawasim bil haqqi wa da'watun ila dhalik. Wa tawasim bis sabri ay sabr ala hadha ala hadha ala hadha. Fa hadhihi surah ishtamalat ala kulli ma yadul khalqi ala rabbihim wa yaquduhum ila ittiba'i risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Asr ini yang mencakup semuanya dan menunjukkan kepada seorang hamba, ya, bagaimana caranya dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai dalam mencapai apanya? Mencapai mardotinya, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, wa yaquduhum, dan mengantarkan kepada ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suratul Asr ini mencakup ikhlas dan al-mutaba'ah. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, ya, dalam babnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, ini pentingnya berilmu, bukan sekedar kita berkata saja dan bukan sekedar beramal. Harus memang kita menuntut ilmu, apalagi kita sudah di medan ilmu, ikhwas sekalian. Jadi jangan sia-siakan. Di sini asatidz masya Allah banyak sekali, taklim-taklim banyak sekali. Jangan sia-siakan hal tersebut. Hal ini kita tidak dapatkan pada di tempat-tempat yang lain. Bi'anya juga kondisinya masya Allah, ya, membuat kita semangat dalam beribadah, ketaatan dan menghafal dan sebagainya. Ya, semoga Allah SWT mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Fa'lam wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa dalilnya? Bahwasanya kita harus berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir, meminta ampun terhadap dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wastaghfir termasuk apa? Al-qaul. Ya, sampai kita ingin beristighfar pun kita tahu dulu apa maksud dari beristighfar kita ini. Harus diilmui dulu. Kenapa mesti kita beristighfar? Nah, seperti itu. Ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulailah dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Sampai-sampai ada di antara orang soleh terdahulu, jemaah sekalian, ya, ini sebagai ibrah kepada kita semua. Semoga kita bisa haris terhadap hal-hal yang baik. Ya, bahwasannya beliau tidak mau ceramah tentang bersedekah kecuali dia bersedekah terlebih dahulu. Ya, seperti itu, sama sekalian. Mengilmui, kemudian mengamalkan dan apa namanya, mendakwakannya. Dan para sahabat, ya, pernah mengatakan, kami tidak melewati 10 ayat, ya, kecuali kami mengilmuinya terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya, ya, kemudian melanjutkan ayat setelahnya. Tsumma dzakara qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Kemudian muallif ini menyebutkan perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, kemudian menyebutkan ayat yang telah kita bahas tadi. Fabada'a bil ilmi qabla al-amal. Ya, kemudian dimulai dengan ilmu sebelum beramal dan berkata. Wal qaul alladhi huwa al-istighfar, sebagaimana kita sebutkan. Ya, lima dzakara syekh hadza. Kenapa syekh menjelaskan ini, menyebutkan ini? Al-jawab, li ajli anna hadhihi risalah risalatul ilmi. Kulluha syarh wa bayan lil wajib al-awwal ala wa huwa al-ilmu. Ya, kenapa syekh menjelaskan ini? Karena risalah ini risalah tentang ilmu. ya masalah ilmu. Dan beliau menyebutkan bahwasannya yang pertama yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui adalah tentang masalah ilmu ini. Fayunabbihu at-thalib talibul ilmi ala anna al-ilma muhimmun lil ghayah. Ya. Bahwasannya ilmu ini penting untuk mencapai tujuan. Ya, hatta innahu qabla al-qawl wal amal. Walaupun ya itu sebelum berkata dan beramal. Fa qabla ay yastaghfir al-'abdu la budda ay ya'lam al-ilma al-wajib 'alaihi. Sebelum orang beristighfar, seorang hamba beristighfar harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Kenapa kita beristighfar? Untuk siapa? Ya, wa hadzal ilmu alladhi yunji bihi nafsahu bi fadlillah. Dengan ilmu ini seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya. Idza su'ila an hadhil masail ats-tsalatsa. Ya. Idza su'ila an hadhil masail ats-tsalatsa. Jika ditanyakan tentang tiga perkara ini. Fa syekh rahimallahu yuridu ayyubayyin laka. Syekh ingin menjelaskan kepada Anda tsalatsatul usul. Jadi sebenarnya ikhwah sekalian, ada beberapa versi kitab. Ada al-usulus tsalatsa dan ada tsalatsatul usul. Semuanya sama. Dan semuanya sama walaupun Syekh juga punya kitab khusus tentang ya al-usul tsalatsa dan ada juga kitab tsalatsatul usul. Tapi kebanyakan kalau kita ingin melihat dari syarah-syarah para masyayikh, kebanyakan masalah yang kita bahas ini. Apa itu syarah usul tsalatsa atau syarah tsalatsatul usul? Sama saja, ya. Fa'akkadalaka ahamiyatul ilm. Ya. Syekh ingin mentakid, memastikan kepada Anda bahwasannya ilmu itu sangat penting. Dengan perkataan Imam Bukhari, babul ilmu qabla al-qaul wal amal. Wal ilmu qabla wala syak. Ikhwah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, termasuk pertanyaan pekan lalu karena sudah ditanyakan khawatir tersimpan padanya syubhat, maka kita akan jawab tapi tidak semua. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membuat tempelan atau bingkai nama Allah Subhanahu wa taala setara dengan nama Muhammad? Ya, ini banyak ya. Kita lihat para ulama kita mengatakan hal ini tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh, apalagi seakan-akan menyetarakan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan saja ketika ada sahabat yang mengatakan masyaallahu wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membantahnya, apa? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingannya Allah? Qul masyaallah tsumma syi'ta. Tapi katakanlah masyaallah karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kata-kata dan saja dengan kemudian ini ikhwas kalian. Karena kata-kata dan itu menunjukkan penyetaraan. Ya, bahkan di riwayat lain disebutkan qul masyaallah wahda. Dan katakanlah masyaallah ya saja. Jadi ini tidak boleh ya menyetarakan, termasuk penyetaraan. Apakah al-asyairah maturidiyah mu'tazilah bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Karena memang pada pembahasan pertama pekan lalu kita membahas tentang cara ahlu sunnah wal jamaah dan beberapa kelompok lain. Dan di sini Syekh membedakan ahlu sunnah dengan al-asyairah. Ya. Maka kami jelaskan sebagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. bahwasanya Ahlu Sunnah, penamaan Ahlu Sunnah itu dalam dua hal. Terkadang Ahlu Sunnah disebut secara umum dengan pengertian bahwasannya semua yang meyakini dan membenarkan Al-Khilafatu Ats-Tsalatsah, yang membenarkan khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Kalau ahli jelas sepakat semua. Dan yang menyelisih ini siapa? Syiah. Ya? Syiah. Nah, kalau dimaksudkan dengan hal tersebut Ahlu Sunnah secara umum, maka Al-Asy'ariyah masuk dengan Ahlu Sunnah dalam kategori ini. Tolong dipahami, jangan dipotong-potong. Ya, Ahlu Sunnah, kalau dikatakan Ahlu Sunnah secara umum, untuk diddu, untuk berlawanan dengan orang Syiah Rafidah yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, maka Asy'ariyah masuk dalam kategori Ahlu Sunnah. Karena Asy'ariyah membenarkan ketiga khilafah mereka. Bisa dipahami, ikhwan? Iya. Tapi kalau Ahlu Sunnah dalam arti khusus, ya, dengan manhajnya yang khusus ini, maka Asy'ariyah tidak masuk dalam kategori Ahlu Sunnah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, tapi catatan penting, tidak langsung kita katakan seseorang ini Asy'ari misalnya kalau hanya sekedar dia mengambil beberapa pendapatnya. Bisa dipahami? Misalnya ada orang yang bermadhab Syafi'i, tapi terkadang ya dia mengambil pendapat Hambali dalam beberapa hal. Apakah ini mengeluarkan darinya bahwasannya dia itu mazhab Hambali secara otomatis? Tidak. Karena kenapa? Asalnya dia mazhab Syafi'i. Begitu pula sebaliknya. Bisa difahami? Termasuk Al-Imam Al-Kabir yang hampir beberapa, mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali sepekan kita mendengarkan syarahnya dari ustaz kita. Apa itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarah Riyadhus Shalihin Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya? Beliau dalam beberapa bab akidah ya tidak sepakat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami? Tapi bukan berarti beliau Asy'ari. Bisa dipahami, akhi? Ya, ini perkataan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskan, bukan saya. Saya cuma menukil perkataan beliau. Ya? Sama saja. Yang wajib hadir di sini adalah mustawa 3 dan 5. Nah, kalau ada yang hadir dari selain dari mustawa itu, apakah mereka mustawa 3 dan 5? Tidak kan? Ya? Atau contoh yang mungkin agak membuat orang tertawa, misalnya monyet makan pisang. Kalau ada manusia makan pisang, apakah dia monyet? Bukan kan? Nah, itu maksudnya, ikhwas sekalian. Ya, tidak semuanya orang yang misalnya dia berpemahaman dalam beberapa bab, dia seperti mazhabnya Asy'ariyah, tidak mesti dia langsung Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kecuali dia memang mengaku saya Asy'ari. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya disebutkan di sini, bagaimana? Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang yang telah mengaku dirinya Asy'ari? Ya? Maka karena orang Asy'ari itu mengatakan saya ini Asy'ari akidah, tapi mazhab Syafi'i. Ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i silakan ambil mazhab Syafi'inya. Kalau masalah fikih, tapi masalah akidah jangan. Bisa dipahami, ikhwan? Iya. Bisa dipahami? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalannya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan datang dari kesalahan pribadi kami sendiri dan waswas syaitan, dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.